Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau bawakan hadis wa'an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha faradha fara'idha fala tudhayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan fardu-fardunya yang diwajibkan atas kalian, maka jangan itu kalian sia-siakan atau jangan kalian abaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah pula telah memberi batasan-batasan, maka jangan kalian melampaui batasan itu. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, Allah haramkan beberapa perkara maka jangan kalian langgar. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha, dan Allah diam dari beberapa perkara, dari beberapa hukum sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena Allah lupa. Allah diamkan itu rahmat bagi kalian, maka jangan kalian mencari-cari atau membahas itu. Hadithun hasan rawahu Daruqutni wa ghairuh, hadith hasan diriwayatkan Daruqutni dan yang lain. Wa fi sahihain an Abi Hurairah, juga di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma nahaitukum anhu fajtanibu, yang aku larang kalian jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yang aku perintah lakukan semampu kalian. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, karena umat sebelum kalian banyak dibinasakan, dihancurkan karena banyaknya pertanyaan mereka, banyak berbicara dalam agamanya, sedikit pengamalannya, dan mereka menyalahi para nabinya. Wa'an ibn Mas'ud, juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW, naddarallahu abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'aha farubba hamili fiqhin ghaira faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min thalathun la yaghillu alayhi qalbu mri'in muslim, ikhlasud amal lillah wa nasiha lil muslimin waluzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Allah memberi cahaya, nadharah, cemerlang pada seorang hamba yang mendengar ucapanku, yakni hadis, kemudian itu dia fahami, itu dia hafalkan, itu kemudian dia sampaikan ke orang lain. Karena terkadang yang membawa fikih ini tidak faqih. Hadis itu sendiri sudah fikih, fikih fiddin. Makanya Rasul katakan hamilu fiqh, membawa fikih, yakni membawa hadis. Mereka ini seperti para beberapa perawi-perawi hadis. Hammuhum, yang terpenting bagi mereka menghafal, menukilkan hadis Rasul SAW. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah. Tetapi mereka kurang dalam mempelajari maknanya, membahas fiqihnya, istimbat hukum di dalamnya, kurang. Mereka ini seperti kelompok kedua dari tanah telah lalu, yang bisa menampung air, banyak dimanfaatkan orang, diambil, dibuat minum, dan lain sebagainya. Terkadang pula Rasul katakan, yang menerima hadis menyampaikan kepada yang lebih faqih darinya. Wala ghadadah. Dan tidak masalah. Terkadang yang kamu ajarkan ilmu jauh menjadi lebih alim darimu. Kamu sampaikan hadis kepadanya, dia bisa istimbat hadis itu, dia kupas fiqihnya, pemahamannya lebih dari kamu jauh. Tiga perkara yang tidak akan membuat ternoda, tidak akan membuat sakit hati seorang muslim, sakit maknawi. Ikhlas dalam beramal untuk Allah, bernasehat untuk muslimin. Kalau dia tahu itu tidak baik, jelek bagi mereka, dia sampaikan nasihat dengan santun. Dan selalu bersama jamaah kaum muslimin. Bersama pemerintahnya, mereka bersatu, taat. Karena doa mereka meliputi yang lainnya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Syafi'i dan Baihaqi di Madkhal, juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Darimi, namun dari hadis Zaid bin Thabit. Terakhir dibawakan oleh muallif hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallam, al-ilmu thalatha. Ilmu itu tiga macam. Ayatun muhkamatun, au sunnatun qa'imatun, au faridatun adilah. Wa ma kana siwa dhalik fahuwa fadl. Ilmu itu tiga, ayat yang muhkamah, muhkam, atau sunnah yang ditegakkan, yang diamalkan, atau itu faridah yang adil, ilmu waris, pembagian harta waris yang adil. Selain itu, maka itu kelebihan ilmu saja. Tapi pokok daripada ilmu ini, lainnya merupakan kembangan dan cabang-cabang ilmu, induknya ini. Hadis diriwayatkan oleh Darimi dan Abu Dawud. Kembali kepada hadis yang pertama, Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an, nama beliau Jurthum Ibn Nashir. Jurthum Ibn Nashir Al-Khushani lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Tha'labah. seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Dzar, Abu Darda radhiyallahu taala anhum. Bahkan mereka, ulama sebutkan, kunyah mereka ini sudah menduduki seperti nama. Padahal kunyah asalnya kan penisbatan seseorang kepada anaknya atau kepada bapaknya. Abu Fulan, Abu Fulan, itu bukan nama dia. Namanya ma'ruf, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Cuman karena seringnya disebut, seringnya dipakai, sehingga kunyah ini posisinya sudah seakan-akan seperti nama bagi dia, mengalahkan namanya bahkan, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin banyak orang gak tahu siapa nama beliau, ma'ruf Abu Bakar sudah, padahal itu kunyah Abu Bakar. Nama beliau Abdullah ibn Abi Quhafa radhiyallahu ta'ala anhu. Al-muhim, beberapa sahabat atau secara umum a'immah, para ulama seperti itu, lebih dikenal dengan kunyahnya, mengalahkan namanya. Bahkan seperti posisinya, seperti nama sudah baginya. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Dzar, Abu Dzar, Abu Darda, Abu Darda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allah mewajibkan beberapa fardunya kepada kalian, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Hadis ini menjelaskan tentang fardu, kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya. Tentunya fardu yang terbesar tauhidullah, ibadatullah, iman billah wa bi rasulih. Kemudian setelah itu, fardu yang paling wajib adalah sholat, 5 waktu, zakat, puasa, haji. Rukun-rukun Islam yang Allah wajibkan, kemudian diikuti yang lain fardu seperti bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, silaturahmi, baik di dalam bertetangga, jujur, bernasehat, semua ini fardu yang Allah wajibkan. Ada yang fardunya memang fardu ain atas setiap person, wajib, tidak bisa terwakili. Ada yang alal kifaya atau kifai, cukup sebagian mengamalkan maka gugur kewajiban itu dari yang lain. Tentunya seperti sholat 5 waktu fardu ain, tapi sholat jenazah fardu kifayah. Demikian kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, jaga oleh kalian. Jangan kalian menyia-nyiakannya, baik menyia-nyiakan waktunya, pelaksanaannya, sehingga kalau itu subuh misalnya sholatnya jam 6, jam 7, duhurnya jam 2, asarnya jam 4:30, atau rukun dan kewajibannya tepat waktu, tapi rukun dan kewajibannya dia sia-siakan, sehingga kurang khusyuknya, cepat-cepat dalam pelaksanaan sholatnya, dan yang lain-lainnya. Ini semua menyia-nyiakan apa yang telah Allah wajibkan atas kalian. Hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini masuk kategori yang pertama. Karena dalam hadis Abu Tsa'labah berarti ada faraid yang fardu-fardu. Kemudian kategori kedua maharim yang haram-haram yang diharamkan. Yang ketiga hudud, batasan-batasan yang ditentukan Allah jangan dilanggar. Yang keempat maskut anhu, yang didiamkan, tidak Allah haramkan untuk kalian, tidak Allah wajibkan, didiamkan oleh Allah sebagai rahmat bagi kalian. Dan ini kata Ibnu Rajab menyangkut seluruh bagian agama, hukum agama yang gak keluar dari ini. Ima itu fardu, ima itu haram, ima itu hudud, ima itu maskut anhu, suatu yang didiamkan. Makanya kata Abu Bakar Ibnu Sam'ani rahimahullah, hadis ini aslun kabir, pokok penting, induk yang menjelaskan usuluddin, pokok-pokok agama. Bahkan sebagian ulama katakan tidak ada dari keseluruhan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia sendiri, hadith ini sendiri mewakili seluruh ilmu yang lain, sudah mencakup bagian-bagian hadith yang lainnya, sudah masuk di dalamnya semua hadith. Tidak ada seperti hadith Abu Tsa'labah ini, hanya ini hadith yang begitu universal, hadis yang begitu global, menyangkut seluruh ilmu dan hadis yang lain. Karena tadi agama gak akan keluar dari ini, fardu, haram, hudud, dan maskut anhu. Mau bicara hadis apa, yang itu larangan masuk hadis ini, yang itu fardu diwajibkan masuk hadis ini, yang itu batasan masuk hadis ini, yang itu didiamkan masuk hadis ini. Hanya enggak ada hadis yang lebih simple, lebih universal, ngelebih hadis ini enggak ada. Hadis ini yang paling luas kandungan maknanya. Kata Ibnu Sam'ani, masih Abu Bakar Ibnu Sam'ani, oleh karena itu yang mengamalkan hadis ini telah dia dapati banyak sekali pahala dan terselamatkan dari berbagai macam hukum, hukuman maksudnya, terselamatkan dari berbagai macam hukuman karena dia tahu yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang wajib tidak disia-siakan. Dengan dia menunaikan yang fardu, menjauhi yang haram, berhenti pada batas yang Allah berikan, tidak melanggarnya, tidak membahas yang didiamkan atau yang tidak dia ketahui, maka seluruh keutamaan telah dia jalani. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, Rasulullah katakan wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah beri batasan. Fala ta'taduha. Jangan kalian melampaui atau melanggar batasan itu. Artinya Allah syariatkan hukum, ada yang wajib bagi kalian, ada yang sunnah, ada yang mubah. Maka jangan kalian melampaui batasan-batasan tersebut. Karena dengan itu kalian bisa terjerumus pada yang haram. Seperti masalah warisan misalnya. Tidak boleh seseorang mendatangkan atau membagi harta itu menyalahi yang telah Allah tentukan semaunya. Kamu bagianmu sekian, hanya karena misalnya ini anak perempuan, kasihan ini itu, atau ini anak bungsu, atau yang itu karena banyak sebab, maka dia beri, dia tentukan bagian melebihi yang telah Allah tentukan. La ta'taduha. Batasan yang sudah Allah berikan, jangan kalian langgar. Atau kebanyakan orang awam misalnya, nuntut gono gini dari suami ataupun dari istri. Nah, separuh bagian harta otomatis masuk ke istrinya. Nah, melanggar batas yang Allah berikan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu hudud munzal, batasan yang diturunkan Allah itu penting. Karena dengan batasan itu orang tahu mana yang masuk, mana yang keluar. Layaknya tanah. Kamu punya tanah, ada batasnya kan, patok. Ini dari sini, ujung ini dikasih patok, tes. Sampai mana tanahmu, ujung sini kasih patok, tes. Atau misalnya pohon, batasnya ini ada pohon kelapa, ini batas paling utara, batas paling selatannya pohon apa misalnya mauni, itu tanahmu. Penting kamu ketahui batasan ini, karena dengan itu kamu tahu mana yang milikmu. Pokoknya kelapa kesini milikku. Berarti kelapa kesana milik orang, fulan. Apa pentingnya? Satu, kamu tidak mendolimi hak orang lain dengan adanya batasan ini. Kamu jaga, kamu ketahui. Sehingga kamu masukkan misalnya kalau gak dijaga itu batasan, tidak diketahui. Padahal itu tanah milik orang, ikut kamu cangkul, kamu buat bangunan di situ, kamu mendolimi. Atau sebaliknya, dengan tahu batasan ini kamu tidak terdolimi. Orang lain gak boleh masuk ke tanah milikmu, bangun di situ, ngambil dan lain sebagainya. Maka penting batasan ini. Itu pada tanah. Seperti itu pula dalam agama. Penting batasan. Agar kamu tahu mana yang itu syariat, mana yang itu perintah Allah, mana yang itu syariat Allah, syariat Rasulnya, mana yang bukan. Agar tidak kamu keluarkan yang itu dari Islam, tidak kamu tolak yang itu syariat Allah, tidak kamu ingkari yang itu sunnah Rasulnya, tidak pula kamu paksakan masuk ke dalam Islam yang itu bukan dari Islam. Kamu katakan ini Islam, ini ajaran Allah, padahal itu di luar, bukan. Sehingga masuk ke bid'ahan, masuk syubhat, masuk kebatilan, kesesatan, dipaksakan bahwa itu adalah Islam. Kalau kamu tahu batasannya, enak, enggak, ini bukan Islam. Kamu tahu batasannya sampai sini. Demikian pentingnya mengetahui batasan-batasan yang Allah tentukan. batasan bisa bermakna yang haram. Artinya batasan-batasan Allah itu berarti yang Allah haramkan. Maka saat itu maknanya seorang muslim atau muslimah tidak boleh mendekat ke batasan itu. Seperti firman Allah, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Dan itu lebih baligh, lebih dalam maknanya ketimbang misalnya dikatakan itu batasan Allah, maka jangan kalian lakukan, jangan kalian langgar. Rasul enggak katakan itu. Tapi yang Rasul katakan, maka jangan kalian dekati. Atau ayat bahkan mengatakan jangan kalian dekati. Karena bisa jadi seorang tidak melakukan, tapi dekat-dekat dengan batasan itu. Dia tidak bermaksiat kalau itu dosa misalnya, tapi dekat-dekat dengan lingkungan situ, dengan lingkungan di mana maksiat itu dikerjakan, dekat-dekat dengan orangnya, maka tergoda dan terprovokasi untuk pada akhirnya terjerumus sama seperti yang mereka lakukan. Karena manusia lemah. Seperti perokok misalnya. Mungkin orang sudah berhenti ngerokok, wah, dengan penuh perjuangan. Tapi kesalahan dia gak mau menjauh dari lingkungan itu. Tiap hari dia duduk misalnya di majelis para perokok. Dia gak ngerokok awalnya. Tapi teman-temannya, dia gak jauhi teman-teman para perokok. Kebal, kebul, ngelihat ini. Ngelihat terdorong nafsunya. Enak kayaknya. Gak tahan dia. Tergoda. Ngelihat ini ngisep, yang ini keluar asapnya, yang ini gini. Tercium olehnya aroma asapnya dan seterusnya. Akhirnya terseret. Kembali jatuh. Makanya yang Allah katakan, jangan kalian dekati. Gak cukup sekedar jangan kalian lakukan. Jangan dekati. Segala yang bisa menyeret dan menjerumuskan kamu ke dalam maksiat itu. Jangan kamu dekati. Wa harrama asya' fala tantahikuha. Allah haramkan beberapa perkara, jangan kalian langgar. Karena kewajiban mereka untuk menjauhi apa yang dilarang dari mereka, seperti yang Rasul katakan dalam hadis lain yang dibawakan juga, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yang aku larang, jauhi oleh kalian. Bukan tinggalkan oleh kalian, tetapi jauhi. Diperintahkan untuk menjauh. Fajtanibu dari janib. Jadikan larangan itu di sisi paling jauh, selatan jauh sana. Kamu jadikan dirimu di ujung paling utara jauh sana. Berjauhan. Seperti tadi, kalau kamu tidak mengamalkan tapi dekat-dekat dengan situ, dekat-dekat dengan orang-orangnya, dekat-dekat dengan lingkungannya, kamu akan terjatuh, akan terseret masuk ke sana. Makanya Rasul katakan, jauhi, tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW tidak menggantungkan larangan itu kepada kemampuan. Tidak menggantungkan meninggalkan larangan itu kepada kemampuan. Ketika perintah, na'am. Rasul katakan, kalau aku perintahkan sesuatu, amalkan semampu kalian. Tapi larangan, tidak Rasul katakan tinggalkan semampu kalian. Rasul katakan tinggalkan, jauhi. Enggak ada kata-kata semampu kalian. Karena tidak ada udzur bagi orang untuk tidak bisa meninggalkan larangan. Beda dengan perintah. Karena larangan itu babnya turuk, tark. Meninggalkan sesuatu, enggak butuh modal apa-apa. Enggak butuh modal biaya, enggak butuh modal tenaga, enggak ada modalnya. Sama sekali. Kamu cuma ninggalkan, menjauhi. Maka enggak ada orang enggak mengatakan enggak bisa. Beda dengan itu perintah. Butuh tenaga, butuh ini perjuangan. Enggak semua orang mampu. Makanya semampu kalian. Seperti sholat dicontohkan. Kerjakan sholat, berdiri. Kalau kamu mampu. Ternyata kamu enggak mampu, kaki kamu sakit atau apa misalnya. Maka tetap kerjakan sholat dengan duduk. Subhanallah masih enggak mampu karena satu dan lain hal. Kerjakan sholat dengan kamu berbaring. Masih juga enggak mampu dengan isyarat. Begitu, semampu kamu bisa lakukan. Beda dengan larangan. Dicontohkan seperti orang kalau kamu suruh ngangkat sesuatu. Kamu diperintah kepada kamu, kalian yang di sini misalnya, itu di luar ada satu, ada sekian karung beras, per karung 100 kilogram. Masing-masing harus ngangkut di punggungnya, harus diangkat, bawa ke bawah sana misalnya. Apa semua mampu? Pasti akan ada yang udzur. Waduh, afwan, anak enggak bisa, anak enggak kuat. Kalau 25 kilo anak masih kuat, 100 kilo anak enggak mampu. Dan ma'dzur karena tua, karena sakit, karena ini, karena itu masih enggak mampu. Maka akan bijak kalau dikatakan angkat itu beras bagi yang mampu. Bagi yang kuat, angkat itu. Karena akan ada yang enggak mampu. Maka harus dikembalikan kepada kemampuannya. Tapi kalau larangan, tidak demikian. Misalnya dikatakan itu ada sekian karung beras, per karung 100 kilo. Awas, satu pun tidak boleh ada yang ngangkat beras ini. Larangan sekarang. Enggak boleh ada yang ngangkat. Apa iya ada yang berkata, afwan Ustaz, gak bisa anak, anak harus ngangkat. Gak bisa anak gak ngangkat beras ini. Waduh, anak gak kuat kalau gak ngangkat beras ini. Gak mungkin, wong suruh ninggalkan kok. Gak ada beban, gak ada modal, gak ada tenaga. Jangan ngangkat. Makanya tidak dikembalikan itu kepada kemampuan. Kadang orang ketika dilarang dari sesuatu, ya akhi haram, maksiat, ini dosa, gak boleh kamu begini. Ya anak belum mampu ninggalkan. Apanya yang kamu gak mampu ninggalkan? Apa yang kamu gak mampu ninggalkan itu? Coba kamu jelaskan dari sisi mana? Apanya yang kamu tidak mampu untuk meninggalkan? Kalau kamu disuruh, iya. Akan bisa diterima logis, kamu belum mampu melakukan itu. Seperti tadi. Kerjakan ini. Aduh, kalau ini ana belum bisa, ana belum mampu. Naam, mungkin. Suruh ninggalkan kok belum bisa. Apanya yang belum bisa? Kecuali ketika jiwamu, dirimu, dikuasai oleh syaitan. bukan kamu sendiri yang mengendalikannya. Naam. Wa sakata an asya rahmatan lakum ghairun nisyan fala tabhathu an. Allah diam dari sesuatu sebagai rahmat bagi kalian. Ada beberapa perkara enggak ada nas dalam Quran dan Sunnah, maka termasuk dari ilmu adalah tidak membahas yang demikian, yang enggak ada penjelasannya dari Allah, dari Rasulnya. Karena kalau itu ilmu, kalau itu berguna untuk dunia dan akhirat kalian, bermanfaat mendekatkan diri kalian kepada Allah, berpahala, pasti akan Allah jelaskan, pasti akan Rasul rinci. Tapi ketika enggak ada penjelasan tentang itu, maka enggak ada gunanya mengetahui. Merupakan buang-buang waktu untuk membahas, mencari hal-hal yang semacam itu. Atau merupakan bentuk yang memberatkan seorang hamba kalau bertanya tentang sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah misalnya menyebutkan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji bagi yang mampu ke Baitullah. Rasulullah ketika ditanya Jibril apa itu Islam, salah satu yang Rasul katakan wa anta hujj ila baitillah, kamu haji. Diperintahkan untuk haji, selesai. Allah diam, Rasul diam. Tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan haji ini. Makanya ketika seseorang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tiap tahun? Lah kalau memang tiap tahun kan akan Allah terangkan apa sulitnya bagi Allah. Misalnya akan Allah katakan kalau misalnya bukan Quran, bagi manusia diwajibkan oleh Allah untuk mereka haji tiap tahun. Akan Allah sebutkan demikian. Tapi Allah diam. Allah enggak sebutkan tiap tahun. Rasul pun ketika ditanya Islam, Rasul enggak katakan dan untuk kalian haji tiap tahun. Rasul diam tentang tiap tahunnya ini. Hanya ketika orang tanya apa tiap tahun ya Rasulullah, Rasul katakan kalau aku jawab iya akan wajib tiap tahun dan kalian enggak akan mampu. Berat. Ini yang disebutkan diam itu rahmat bagi kalian. Sehingga sekali orang menunaikan hajinya sudah tercukupi melakukan rukun dalam agamanya. Dan banyak contoh-contoh perkara yang kalau istilah para ulama al-bahth anhu la ta'ila tahtahu, pembahasan tentang itu enggak ada manfaatnya. Orang dibahas ke sana kemari panjang lebar tapi tidak membawa manfaat, enggak ada ilmu yang bisa dipetik dari semua itu, enggak menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah. Wah, kata perkara-perkara yang kalau saja itu ada manfaatnya akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. maka termasuk dari ilmu, kamu diam. Sebagaimana para sahabat diam. Sahabat gak tanya. Sahabat gak membahas tentang itu. Makanya diamnya sahabat pun ilmu. Mereka gak tanya itu ilmu. Termasuk ilmu adalah tidak membahas sesuatu. Bukan termasuk dari ilmu sesuatu yang kamu bahas, sesuatu yang kamu kaji, ada itu di benakmu, kamu sibukkan dirimu dengannya, sementara itu enggak ada di benak para ulama. Enggak ada. Seakan-akan tidak tersisa pembahasan ilmu kecuali hanya itu. Enggak ada lagi perkara yang perlu dibahas, patut untuk dikaji dalam ilmu, kecuali hanya itu, masalah-masalah yang munculnya belakangan, enggak terfikir oleh para ulama, tersirat di benak mereka saja enggak. Lah kok aneh, munculnya kok ada di pikiranmu? Ada pembahasan itu di benakmu. Ini bagaimana ya? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini itu dibahas, dikaji ke sana kemari. Kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tapi tidak membawa hasil yang barokah. Ada manfaatnya. Makanya para ulama kita, seperti permasalahan yang diangkat oleh Haddadi ya, para Haddadiin, ketika mereka membahas misalnya kesalahan-kesalahan Al-Hafidh An-Nawawi, kesalahan-kesalahan Hafidh Ibnu Hajar, kif ini kita mencikapi. Bagaimana kita menyikapinya? Mungkin kesalahan ini begini, begini, begitu. Bahas panjang lebar ke sana kemari. Sampai mereka tulis karya-karya mereka, buku. Mereka jadikan itu rame dan viral. Bahkan dijadikan manhaj untuk barometer menentukan fulan ahlu sunnah atau tidak. Membahas bagaimana sikapnya kepada Nawawi atau Ibnu Hajar atau yang semisal mereka. Yang punya kekeliruan atau kesalahan dalam akidah, dalam asma'us sifat atau semisalnya. Berkembang lagi. Lalu bagaimana dengan kitab-kitabnya? Karya-karya mereka, syarah Nawawi terhadap Muslim, Majmu' Syarah Muhadzab, dan banyak yang lain, Raudhatut Thalibin. Begitu pula Hafidh Fathul Bari atau yang lainnya, ini berarti ini bakar karya-karya mereka karena banyak kesalahan dan bahkan bid'ah. Melanjut kepada tingkat berikutnya, berarti bagaimana? Pantas tidak orang-orang ini kita doakan rahmat, semoga Allah merahmatinya. Nawawi rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah. Dibahas ke sana kemari ini itu, ringkas cerita mereka katakan tidak boleh didoakan rahmat. Bahkan yang merahmati mereka, mendoakan rahmat bagi mereka, berarti dia ahlul bid'ah. Harus dihajar, harus dimusuhi dan lain sebagainya. Muncul ada di otak mereka, ada di benak mereka pembahasan-pembahasan seperti ini. Coba kalau mereka mau berkaca, jauh sebelum mereka ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Imam Ibnul Qayyim, ada Imam fulan fulan fulan, ada Ibnu Rajab, ada Zahabi. Ya kan? A'imah Islam ini, ulama-ulama Islam besar. Enggak ada di pembahasan mereka. Pernah mereka bahas sampai seperti itu jauhnya? Sampai dibakar kitabnya, enggak boleh mendoakan rahmat. Pokoknya sikap kita. Ada Muhammad bin Abdul Wahab, Para ulama, ada Albani yang sekarang misalnya belakangan, ada Bin Baz, ada Uthaymin, enggak ada mereka bahas. Di benak mereka enggak ada, kok bisanya ada di benak kamu? Di pembahasan mereka enggak ada. Kok bisanya ada di pembahasan kamu? Berarti yang ada pada kamu itu kesesatan, bukan ilmu. Kalau memang itu ilmu, akan ada pada mereka. Para imam dan ulama-ulama dunia yang menjadi toladan dan panutan bagi umat. Nyatanya enggak ada. Yang ada justru sebaliknya. Mereka rujuk kepada karya-karya mereka. Ibnu Hajar menjelaskan begini, Nawawi berkata begini, merujuk ke mereka. Rahimahullah, rahimahullah. Begitu. Dari mana pembahasan kamu ini? Syaitan menyibukkan seorang hamba dengan perkara-perkara seperti itu. Kata Ibnu Rajab, kalau saja seorang hamba menyadari yang hak saja sudah sangat menyibukkan. Yang hak saja sudah sangat menyibukkan, sudah sangat menyita waktu, tenaga, biaya dia. Yang hak, yang jelas-jelas hak. Bagaimana tidak? Yang hak itu Quran. Butuh waktu untuk dia baca, untuk dia hafal, untuk dia murojaah, untuk dia tasmi, untuk dia butuh waktu, tenaga, sibuk. Hadis untuk dia baca, untuk dia kaji, untuk dia ini butuh waktu. Ilmu-ilmu yang manfaat, akidah butuh waktu, membaca, menulis, mengkajinya, mempelajarinya. Karya-karya a'immah dan ulama. Fiqih begitu, akhlak begitu, mustalah, ulumul Quran, tafsir. Yang hak ini saja banyak menyibukkan, menyita banyak waktu. Bagaimana orang akan bisa membahas yang batil, enggak ada kesempatan. Artinya, penting, artinya orang yang terseret oleh kebatilan, sibuknya dengan yang batil, bahas ini, tuan fulan begini, ini, perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya bagi dia, berarti dia orang yang terharamkan dari kebenaran, kebaikan. Karena dia tidak tersibukkan dengan al-haq, akhirnya tersibukkan dengan yang batil. Orang di antara itu, enggak ada tengah-tengah. Wan nafs illam tushghilha bil khair syaghalatka bisyarr. Begitulah dirimu, jiwamu. Kalau tidak kamu sibukkan dengan yang baik, akan menyibukkan kamu dengan yang jelek, yang batil. Itu pasti. Orang di antara dua itu. Makanya Rasul katakan, kullu nafsin taghdu fabai'un nafsaha famu'tiquha au mubiquha. Tiap orang pasti berbuat, beraktivitas. Tinggal ada yang aktivitasnya itu untuk memerdekakan dirinya dari murka Allah, dari neraka, sehingga dia bahas, dia sibukkan dengan yang baik. Atau dia malah menghancurkan dirinya karena tersibukkan dengan yang batil. Bahas ini itu, banyak bicara, banyak ini itu. Ada perkara-perkara yang tidak menambah imannya, enggak menambah kebaikannya. Kamu seret ke belakang. Berapa bulan kamu belajar, berapa lama kamu mengkaji, sebulan, dua bulan, setengah tahun, satu tahun, apa yang kamu peroleh? Orang harus muhasabah, harus introspeksi diri. Apakah kamu berubah menjadi lebih baik? Bertambah ilmumu, bertambah rasa takutmu kepada Allah, bertambah ketakwaanmu, imanmu meningkat, atau sebaliknya? Orang dagang saja hitung-hitungan kan? Gak ada orang dagang acak semaunya, pokoknya gak tahu, pokoknya ada uang masuk kulak-kulak, ada untung masuk, apalagi kalau besar dagangnya. Tiap mungkin sebulan atau setengah tahun misalnya dia tutup buku untuk dipelajari. Bulan ini pengeluaran sekian, pemasukan sekian. Bulan ini nanti di apa istilahnya di hitung di ini, oh, lebih banyak keuntungannya, berarti usaha ini prospek dan menjanjikan, bisa diteruskan. Dihitung harus. Nah, akhir tahun dilihat bagaimana pembukuannya, sampai dipelajari ilmu khusus akuntansi namanya, kan untuk itu. Sehingga orang nggak sia-sia tenaga dia kerja, jual beli ini itu, nggak sia-sia. Orang ingin tahu bagaimana follow up-nya. Maka kamu pun harus demikian. Kita semua, bukan kamu saja. Kita semua yang kita kaji selama ini, yang kita pelajari selama ini, apakah termasuk orang yang menyibukkan diri dengan yang manfaat, berubah kepada yang lebih baik dirimu, tersibukkan dengan yang khair, tersibukkan dengan yang hak, bertambah pengetahuan agamamu, bertambah imanmu. Nah, kamu semakin tahu hukum syariat Allah, sunnah Rasulnya. Nah, ataukah wal'iyadzu billah sebaliknya, semakin kesini semakin jauh, semakin gak karuan, semakin rusak, semakin bahkan mungkin kondisi dia sebelum mengenal ilmu lebih baik daripada setelah dia mengenal ilmu. Sebagian orang, wal ilmu mawahib, wal ilmu mawahib, ilmu itu anugerah Allah yang tentukan diberikan kepada siapa dan diharamkan dari siapa. Allah yang tentukan. Allah inginkan kebaikan bagi hamba yang itu, Allah berikan padanya. Tidak Allah inginkan dari hamba yang itu, Allah haramkan darinya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah wa faqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wa salam ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.